di tubuh pun kini mengalir deras. Aku hanya ingin segelas air dingin untuk membasahi tenggorokanku yang kering dan mulutku yang asin. Dengan memakai kacamata hitam, pakaian lusuh wajah kacakan, melanglang jelajahi jalan melangkah riang hingga ku merasa kehausan. Tolong berikan tolong, ku ingin segelas minuman dingin, ku tak bohong. Matahari yang sedang mengangkang memanggang, orang-orang di jalan terlalu panas, yeah. Labu terkuras, yeah. Tolong dong, ku nyaris mati kehausan, terlalu panas, ku tak tahan. Tolong dong, ku nyaris mati kehausan, terlalu panas, ku tak tahan. Tolong dong, ku nyaris mati kehausan, terlalu panas, ku tak tahan. Tolong dong, ku nyaris mati kehausan, terlalu panas, ku tak tahan. Sudah dua jam di jalan, namun ku belum juga tiba di tujuan. Aku tak sabar, semakin liar ku merasakan jantungku berdegup berdebar. Ingin ku rendam rasa hausku, ingin ku siram tenggorokanku. Hei, atau ku lepas semua keinginanku dari kepala ku buang jauh-jauh. Tapi sekarang sudah tak mungkin, rasa inginku mengepukku bertalu-talu dan menggumpal, lalu menyempal menunggu saatnya keluar. Oh, tolong berikan tolong, ku ingin segelas minuman dingin, ku tak